السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kita yang sudah bergabung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbul Izzati wal Jalal di kesempatan sore yang mulia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka kita saling tawasi bil haq, saling ingatkan kebenaran, wa tawasi bis sabar, dan saling ingatkan sabar di atas kebenaran ini. Yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang beruntung dan bukan bagian dari orang-orang yang merugi. Salawat dan salam pada kesempatan yang berbahagia ini kita perbanyak bagi Rasul kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaih. Qala haddathana Abdullah bin Maslamah qala haddathana Fudail an Mansur an Ibrahim an Hammam عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. Ini yang belum kita ambil dari hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan kita ambil syarahnya dan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Pertama, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini masih dalam bab berkaitan dengan hadis sebelumnya, yaitu berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. As-su'al bi asma'illah taala wal isti'adzah biha. Meminta dengan menyebut nama Allah dan berlindung dengan nama Allah. Dan ini bagian dari kita mengamalkan hadis innalillahi 99 asman. Mi'atan illa wahidah. Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Man ahsaha, siapa yang mengihsa. Sudah kita jelaskan apa makna ihsa, ada di 3. Pertama apa? Menghafal lafaznya. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama tersebut. Maka sekarang akan kita ambil hadis ini, itu hadis dari sahabat Adi ibn Hatim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, "Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah." Kami telah diceritakan oleh Abdullah ibn Maslamah. Ingat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak membedakan antara haddatsana dengan haddatsani, akhbarana wa akhbarani, tidak dibedakan. Adapun Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala membedakan. Kalau haddatsana ini ya, murid membaca kepada guru dan ada orang lain, bukan sendiri. Kalau haddatsani ini murid membaca kepada guru, dia hanya sendiri yang membaca hadis tersebut. Nah, kalau akhbarana, maka ini adalah guru menyampaikan hadis kepadamu murid di hadapan orang banyak. Kalau akhbarani, guru membacakan hadis kepada murid hanya sendiri, sendirian muridnya. Ini dia dibedakan oleh Imam Muslim. Adapun Imam Al-Bukhari tidak membedakan. Baik. Jadi beliau mengatakan, kami telah diceritakan oleh Abdullah bin Maslamah. Qala haddatsana Fudail. Kemudian kami telah diceritakan oleh Fudail. An Mansur ibn Mu'tamir. Dari Mansur ibn Mu'tamir. An Ibrahim. Ibrahim An-Nakhai. An Hammam. Ibn Munabbih. An Adi ibn Hatim. Dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata. Pertama, jadi rawi hadis kita ini sahabat yang bernama siapa? Adi ibn Hatim. Kunyahnya Abu Tarif. Al-Jawad ibn al-Jawad. Adi ibn Hatim ini pemurah, dermawan, anak dari orang yang pemurah juga. Siapa namanya? Adi ibn Hatim. Beliau datang atau beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk Islam di bulan Sya'ban tahun ke-9. Dia masuk Islam karena surat saudarinya. Ya, dia masuk Islam karena surat saudarinya. Fa aslam, akhirnya beliau masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang ketika dia masuk Islam. Nabi gembira ketika sahabat Adi bin Hatim masuk Islam. Dan Adi bin Hatim di antara sahabat yang mengokohkan kaumnya di atas Islam ketika manusia murtad. Dan beliau ikut juga dalam menaklukkan kota Iraq. Dan beliau ini Syarif Fadil, orang mulia, ya. Kemudian Jawadan Abidan, pemurah, ahli ibadah. Diriwayatkan tentang beliau ini, beliau mengatakan, setiap kali masuk waktu sholat, maka aku merindukan sholat berikutnya. Setiap kali tiba waktu sholat, aku merindukan sholat berikutnya. Dan di antara ucapan beliau yang terkenal, beliau mengatakan, kathratul kalam awda'u syai'in lima qadirir rijal. Banyak ngomong, inilah hal yang paling cepat menjatuhkan nilai seseorang. Banyak ngomong, perkara yang paling cepat menjatuhkan derajat seseorang. Dan beliau mengatakan, wa amdal asya'indi, hal yang paling mulia di hadapanku adalah raddus su'al bi ghairi nawal. Memberikan orang tanpa dia harus meminta. Ya, memberi tanpa harus diminta. Karena beliau ini adalah orang yang sangat pemurah. Dan beliau memiliki kisah yang sangat banyak. Beliau wafat di Kufah, Irak, tahun 68 Hijriah. Dan dikatakan beliau memiliki umur yang sangat panjang. Berapa umurnya ketika dia meninggal? 120 tahun. Siapa ini? Ali ibn Hatim radhiyallahu anhu warḍa. Baik. Di sini dikatakan beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, ursilu kilabil muallamah. Bolehkah saya melepas anjing buruan saya yang sudah terpelajar dan saya makan hasilnya? Boleh apa tidak? Qala. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza arsalta kilabakal muallamah." Ini syarat di sini. Apabila engkau melepas anjing buruanmu yang terpelajar, wa dzakarta smallah. Di saat engkau melepas, engkau menyebut nama Allah. Ya, bismillah, Allahu akbar, lepas. Fa amsakna. Dan dia pun menangkap binatang buruan tersebut. Fakul. Silakan makan. Mati tidak ada masalah. Tapi itu jarang ya. Biasanya apa? Hanya dilumpuhkan saja. Setelah itu baru yang punya menyembelihnya. Wa idza ramaita bil mi'rab. Dan apabila engkau melempar dengan anak panah atau semisalnya, intinya menembus badan. Ya, menembus badan. Fa khazaqa fakul. Dan melukai, ya, maka silakan makan. Tentu dengan syarat melempar anak panah, menembak, tetap dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah wajib, Allahu Akbar sunnah. Baik. Hadis ini menunjukkan jenis dari jenis lain dari macam-macam ibadah. Dengan menyebut nama Allah. Kemarin kita sebut tidur. Ah, Mas Bagus, coba apa tidur zikirnya ketika tidur dengan menyebut nama Allah? Ah, bismikallahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Yang lain. Yang lain, Rabbi, Bismika Rabbi, wadatu jambi, wabika arfa'u, in amsakta nafsi, faghfir laha, wa in arsaltaha, fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Ah, di sini Bismika Rabbi. Baik. Kemudian juga zikir ketika akan berhubungan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, Allahumma bismika ahya wa amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Itu semuanya menyebut apa nama Allah. Sekarang di sini juga ya, Wa dzakarta smallah, dan engkau ketika melepas anjing buruanmu yang terpelajar menyebut nama Allah. Bismillah, Allahu akbar. Tayyib. Bidzikri smillah, dengan menyebut nama Allah ketika berburu. Ingat, al-kilabul muallamah, anjing yang terpelajar. Bagaimana? Idza zajar in zajar. Kalau disuruh dia pergi, kalau disuruh diam, dia di diam. Itu tandanya sudah terpelajar. Jadi kalau disuruh jalan, kalau dilarang berhenti. Nah, ketika kita lepas, tidak lepas mutlak, tetapi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tangkapkan kita binatang buruan tersebut, bukan dia makan sendiri, ya, maka silakan makan. Berarti kalau dia nangkap tidak pakai bismillah lagi, kemudian dia makan untuk diri sendiri, bagaimana? Enggak boleh. Baik. Jadi mafhumul hadis, pemahaman hadis ini, kalau tidak dibacakan bismillah ketika dilepas, ya, maka tidak boleh kita makan. Demikian juga idza ramaita bil mi'rad, kalau kita memanah. Atau apa juga? Menembak. Memanah tanpa bismillah boleh dimakan? Hah? Enggak boleh. Tapi menembak tanpa bismillah boleh dimakan? Enggak boleh. Kapan boleh? Setelah membaca bismillah. Karena ya, ketika kita menembak dia, kita dengan niat menyembelih. Dan inilah dia kaifiat menyembelih binatang yang nadda. Binatang yang lari, yang susah untuk dikuasai, binatang yang tidak jinak. Demikian juga binatang jinak tiba-tiba liar. Karena Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, ya, innalil bahaim, sesungguhnya binatang ternak itu awabid ka'awabidil wahsy. Dia memiliki sifat seperti sifat binatang buas. Kadang-kadang apa? Lari. Ya. Lihat ayam, jinak ya jinak. Tapi kadang-kadang apa? Terbang juga. Sapi jinak, tapi kadang-kadang apa? Lari juga. Maka ketika dia lari, perbuatlah seperti yang kita perbuat terhadap yang tidak jinak. Tapi dengan syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fawaid yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, min uslubi da'wah, di antara metode dan sarana berdakwah ar-risalah, surat. Nah, ini Ali bin Hatim masuk Islam gara-gara apa? Surat dari saudarinya. Termasuk surat di sini apa? Tulisan, kitab, ya, buletin atau yang lainnya. Baik. Faedah yang kedua dari hadis ini, hirsus sahabah ala ma'rifati umur dinihi wa dunia. Hadis ini menunjukkan bagaimana semangat dan giatnya para sahabat mengetahui urusan dunia dan urusan agama mereka. Nah, di sini tanya masalah apa? Anjing. Boleh enggak kita makan? Kalau kita punya anjing yang terpelajar, anjing pemburu, boleh atau tidak? Sahabat tanya. Kemudian faedah yang ketiga, mulianya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Anjing binatang apa tidak? Binatang buruk lagi. Sampai diberikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya, kama tsalil kalb. Ya, ibarat anjing. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'idu fihi badi kal kalbi ya'udu fi qai'ih Orang yang berbalik mengambil kembali hibahnya sama seperti anjing yang memakan muntahnya. Ini jelek-jelek aja ini. Ya, tapi kalau dia punya ilmu, anjingnya bukan lagi jelek. Ya, hasil buruannya bisa dimakan. Nah, kalau anjing saja bisa naik derajatnya gara-gara ilmu, apalagi apa? Manusia, apalagi orang beriman yang jelas ada jaminan sebagaimana dalam suratul Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, demikian juga orang-orang berilmu beberapa derajat. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ya, yaitu Allah angkat derajatnya orang yang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman. Dari satu derajat sampai derajat berikutnya, yaitu berapa jaraknya? Mi'atu am, perjalanan sampai 100, bahkan dalam riwayat yang lain ya 500 tahun. Subhanallah. Jadi kalau binatang saja bisa naik derajatnya karena ilmu, maka manusia akan lebih lagi orang beriman. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menjelaskan agungnya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah bisa halal, tanpa menyebut nama Allah bisa haram. Maka lihat, ketika kita menyembelih mesti zikir bismillah Allahu akbar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ma anharad dam, apapun yang menumpahkan darah, wa dzukirasmullah, dan dibacakan nama Allah, fakul, silakan makan. Maka dalam agama kita ini, jadi bukan yang membuat dia halal itu api. Nah, coba sekarang ayamnya tidak perlu dipotong, masukkan api, matang, halal apa tidak? Hah? Enggak halal. Yang membuat dia halal itulah dia riwayat yang tadi, hadis itu. Ma anharad dam, menumpahkan darah. Wa dzukirasmullah, dan dibacakan apa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama kita mengatakan apa? Darah yang tersisa pada daging itu ma'fu, dimaafkan. Ya. Berarti boleh kita makan daging mentah, tidak ada masalah. Asalkan disembelih dengan cara yang syar'i. Menumpahkan darah, dibacakan apa? Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Islam, daging itu halal bukan karena api. Dia halal karena nama Allah Azza wa Jalla, dan ditumpahkan darah ya, yang perlu ditumpahkan darah. Karena ada tidak perlu ditumpahkan darah, dia sudah halal. Apa itu? Abu Syafiq, ikan, apa juga belalang. Uhillat lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatan, ada pun dua bangkai, falhut wal jarad, ikan dan belalang. Wa'ammad daman falkabid wat tuhal, adapun darah maka apa? Kabid. Hati. Wattihal, apa itu? Limpa. Ada gua. Baik. Tapi bagaimana? Apa anda orang bilang kita selak nanti? Makan daging muntah. Ya, kita katakan ya itu terserah, yang jelas kita katakan hukumnya halal apa tidak? Halal. Cuma sekarang kita membuat dia, kita bakar dia, membuat dia empuk, membuat dia enak apa semuanya. Ya, namun ketika sudah disembelih, halal apa tidak? Halal sudah. Ya, sudah halal. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Ya, hasil buruan dengan memanah, demikian juga menembak, dibacakan nama Allah, ini apa? Halal. Ya. Dan syaratnya kalau memanah atau menembak, atau syaratnya begitu, alat yang dipakai menembak atau memanah ini menembus tubuh. Ya. Tidak boleh dia itu dengan pukulan keras tidak menembus dan mati. Mana dia? Ini anak-anak kita ini biasa di zaman dahulu pakai ketapel. Ya, dapat kecial, dapat apa langsung di kalau dia tuh jatuh hidup sih tidak ada masalah. Tapi apa? Bismillah Allahu Akbar. Pum. Ya, kena kepalanya, jatuh mati. Tidak halal. Kenapa ini mauqudzah waqad? Dia mati karena benturan. Ya, syaratnya di sini dikatakan fa khazaqa, menembus. Maka panah menembus apa tidak? Menembus. Senapan? Menembus. Ya. Tapi kalau menggunakan batu boleh apa tidak? Enggak boleh, kecuali untung-untungan jatuh masih hidup. Ya, maka bismillah dipotong. Tapi kalau jatuh mati haram. Kenapa? Wal mauqudah, jatuh dalam hukum mauqudah, binatang yang halal dimakan tetapi terbunuhnya karena benturan. Jelas para hadirin? Baik. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsani Yusuf bin Musa. Kami telah diceritakan oleh Yusuf bin Musa. Qala haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar. Kami telah diceritakan oleh Abu Khalid Al-Ahmar. Qala sami'tu Hisham. Aku telah mendengar Hisham an Urwah, dari Urwah Ibnu Zubair. Yuhadditsu an Nabi. Dia meriwayatkan dari bapaknya. Siapa? Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. An Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin, ibu kita semua radhiyallahu anha wa ardhaha. Qalat, beliau berkata, qalu ya Rasulullah, para sahabat pernah bertanya, innaha huna aqwaman haditsan ahduhum bisyib. Di sini ada orang-orang yang baru masuk Islam. Asalnya agama musyrik. Asalnya agama musyrik. Nah, itulah dominan di kalangan orang musyrik, penyembah berhala. Ya. Akhirnya apa? Ya'tunana bilahman. Orang-orang yang baru masuk Islam ini membawakan kita daging. Dan kita mengetahui beda hukum ahlul kitab dengan orang musyrik. La nadri. Ini karena mereka baru masuk Islam, kita tidak tahu. Yadhkuruna asmallahi 'alaiha am la. Apakah mereka itu menyebut nama Allah atau tidak? Kenapa mereka baru masuk Islam? Berarti apa para hadirin? Para sahabat ini ragu akan sembelihannya. Qala. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Udzkuru antum ismallah wa kulu." Kalian yang baca bismillah makan sudah. Ini mudahnya Islam para jemaah. Ya. Kalau ragu-ragu, kalian sudah yang baca bismillah dan makan. Baik. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya menyebut nama Allah ketika menyembelih ini adalah perkara besar. Tidak boleh diremehkan dan tidak boleh dimain-mainkan. Ya, perkara agung, perkara besar. Yang mana dengan menyebut nama Allah bisa apa? Halal. Taib. Dan demikian juga jikalau yang menyembelih ini zahirnya Islam, zahirnya muslim, ya, kita tidak perlu mengorek, cari tahu ini orang ini Islamnya benar apa enggak, ya, ketika nyembelih Islamnya benar apa tidak. Berarti apa? Termasuk juga hukumnya Yahudi dan Nasrani, tidak perlu dikorek. Loh, kan Yahudi zaman dahulu kan masih bagus, Nasrani zaman dahulu masih bagus. Loh, kita katakan di zaman turunnya Quran sudah berubah agama mereka. Sudah disebut innal ladzina kafaru min ahlil kita. Jadi hukum dahulu dengan hukum sekarang tetap sama. Jadi ketika kita ragu, ini Yahudi Nasrani yang boleh, mereka itu masih enggak mengikuti syariatnya. Kita baca apa? Bismillah sudah. Baca bismillah. Baik. Tapi yang menggelikan apa para jamaah? Yang menggelikan adalah ketika orang-orang kafir memasukkan daging ke negeri kaum muslimin, ya. Saking yang dia pahami harus disembelih, sampai ikan pun disembelih dengan cara Islam, katanya coba. Padahal ngapain butuh disembelih ikan? Ikan tak disembelih aja halal. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini udzkurusmallahu wa qulu. Kalian yang baca bismillah kalau ragu ya. Kalian yang baca bismillah dan silakan makan. Dalam satu riwayat ini disebutkan daging apa? Daging ayam. Ya, disebut daging ayam. Baik. Tetapi jangan salah dipahami di sini. Ya. Jadi jangan salah dipahami yang nyembelihnya tidak baca bismillah, nanti di saat makan kita yang baca bismillah halal, bukan. Atau yang nyembelihnya musyrikin, nanti pas kita makan baca bismillah, bukan. Jadi maksud dari hadis ini, ya, orang yang tidak tahu kita ini bismillah atau tidak, tetapi hukum asalnya dia itu bismillah seperti orang Islam atau juga orang Yahudi dan Nasrani. Jadi punya hukum asal dulu. Hukum asalnya mereka menyembelih dengan nama Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi ketika timbul keraguan, lu ini Islamnya benar apa tidak? Kemudian mereka Yahudi Nasrani ini menyembelihnya jangan-jangan nanti menyebut nama Tuhannya mereka, gitu loh. Maka kalau seperti ini terjadi keraguan, kita mengatakan apa? Bismillah. Ya, kita membaca bukan disembelih tanpa bismillah, nanti kita makan bismillah, enggak. Ya, jangan salah dipahami hadis ini. Baik. Karena apa? Karena hukum asal dari orang Islam ya membaca bismillah. Dan hukum asalnya Yahudi Nasrani mereka menyebut, mereka juga meyakini tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan jenis lain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyebut namanya ketika menyembelih dan ketika makan. Kalau hadis yang pertama tadi, ketika melepas binatang buruan atau ketika menembak dan memanah. Kalau sekarang ketika menyembelih. Kemudian juga ketika memakan sembelihan tersebut. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Faedah yang pertama, menghukumi orang Islam bidzahir. Kita memberikan hukum kepada orang Islam dengan yang nampak, zahir. Adapun ke dalamnya kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dalam hal ini para jemaah, orang Islam ketika dia lupa membaca bismillah ketika nyembelih, halal apa tidak? Halal. Ya. Ketika dia lupa membaca bismillah, dia tetap halal. Maka dikatakan, ya, ismullah ala kulli muslimin. Nama Allah itu selalu ada pada setiap orang Islam. Cuma lupa saja. Saking banyaknya disembelih lupa dia. Ya. Baik. Faedah yang kedua dari hadis ini, yaitu dalam hadis ini kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. kaidah, ya, sesuatu yang diyakini tidak akan hilang karena timbul keraguan. Kapan yakin itu akan hilang? Al-yaqin la yazulu illa bi yaqinin mithlih. Yakin itu tidak akan hilang kecuali dengan yakin juga. Jadi, hukum asalnya yakin dia muslim, kemudian kita ragu, keraguan ini dibuang. Sama, hukum asalnya kita berwudu, tiba-tiba kita ragu diri kita batal. Hukum asalnya apa? Tetap wudu. Taib. Kita yakin diri kita belum wudu, tiba-tiba ragu kita sudah wudu apa tidak? Hukumnya apa? Belum wudu. Ini dia kaidahnya. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan hilang karena muncul keraguan. Faedah yang ketiga, hadis ini menjelaskan min asbab daf'is syak. Sebab untuk menolak keraguan. Menyebut nama siapa? Nama Allah Azza wa Jalla. Di antara asbab yang bisa menolak ragu itu dengan menyebut nama nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya juga, hadis ini menunjukkan wajibnya membaca bismillah ketika makan. Demikian juga ketika menyembelih. Karena apa? Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan, wa idza akala falam yadhkur ismallah. Apabila seorang makan dan tidak membaca bismillah, ya, apa kata setan kepada kawannya? Lakum asya. Kalian juga bisa ikut makan malam. Masuk rumah tanpa zikir, tanpa salam, apa kata setan terhadap kawannya? Lakumul mabit. Kalian juga bisa menginap. Maka sungguh menyebut nama Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang sangat-sangat agung. Dan sangat banyak tempat selalu diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis berikutnya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Hafs bin Umar, kami telah diceritakan oleh Hafs bin Umar, qala haddatsana Hisyam, kami telah diceritakan oleh Hisyam bin Urwah, an Qatadah, dari Qatadah bin Di'amah Sulusi al-Basri, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain. Nabi alaihi salatu wasallam mengorban dengan dua domba. Dalam suatu riwayat dalam Sahih Muslim, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi alaihi salatu wasallam mengorban dengan dua domba yang putih ada hitamnya. Matanya hitam, sekeliling matanya, kepalanya hitam, kakinya hitam. Wa wada'a rijlahu ala safahiha. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menginjak apa? Punggung atau pangkal leher. Pangkal leher apa? Kambing. Dan dihadapkan ke kiblat, yang diinjak adalah bagian pangkal leher kanan. Ya, bagian pangkal leher kanan. Wa yusammi wa yukabbir. Nabi membaca bismillah Allahu akbar. Dan tentu para hadirin rahimatullah azza wa jalla, inilah yang dimaksud dengan hadis yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma anharaddab wa dzukira smullah." Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah. Fakulu, silakan makan. Ya, wa yusammi wa yukabbir. Nabi membaca bismillah dan membaca takbir. Ya, tapi ingat, wa yusammi di sini bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu saja. Enggak ada riwayat menyembelih bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Apalagi dua kakinya, dua takbirnya. Cara orang tua kita ini, Ya, bahkan kalau ayam ditarik dulu bulunya, ya nanti keok ayamnya terus. Ini menyakiti. Ya, satu saja takbirnya, dan itu sunnah. Andai kata bismillah saja sah apa tidak? Sah. Dan ingat harus memotong 3 dari 4. Al-wadajan, 2 urat yang langsung bersambung ke mana? Jantung. Maka lihat, begitu dia putus, semprotannya keras. Ya. Kemudian wal mari wal hulqum, jalan air, afwan, jalan makan dan jalan udara. 3 dari 4 sudah sah, apalagi keempat-empatnya. Baik. Jadi Nabi alaihi wasallam mengorban 2 domba, ya, wa yusammi wa yukabbir, beliau membaca bismillah dan takbir. Demikian juga makan cukup bismillah, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza akalta faqul bismillah." Kalau engkau makan, katakan bismillah. Tidak ada riwayat bismillahirrahmanirrahim. Meskipun para ulama kita di antaranya Imam Nawawi dan yang lainnya, ya, kalau dikatakan bismillahirrahmanirrahim maka lebih bagus. Jawabannya tidak, tidak lebih bagus. Karena yang lebih bagus adalah apa yang telah ditunjuki kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan as-sunnatu bit-tadhiyah atau sunnatu faedah ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam korban. Yang kedua, di antara zikir atau hadis ini mengajarkan zikir kita ketika menyembelih hewan yang disembelih, dan tidak ada bedanya laki maupun perempuan boleh menyembelih atau dia haid. Kenapa? Apa syariat untuk laki itu juga syariat untuk perempuan? Ini aneh nih para jemaah. Kalau masalah warisan maksudnya persamaan gender, tapi kalau urusan menyembelih perempuan enggak boleh menyembelih katanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beragama pakai hawa nafsu. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, mana lebih utama, mengorban domba atau mengorbankan unta? Yang lebih utama adalah unta. Kemudian apa? Sapi. Kemudian apa? Kambing. Diambil dari riwayat yang lain, ya, yaitu man roha fis sa'atil ula, siapa yang berangkat pada jam pertama pada hari Jumat, faka'annama qarraba badana, sama seperti dia mengorbankan apa? Unta. Mana lebih utama, pahala unta atau pahala kambing? Unta. Cuma kambing, satu kambing bisa mencukupi untuk sekeluarga. Baik, saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah nanti lagi kita lanjutkan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil